Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ adanallahu wa iyyakum wa jami'al muslimin minal bid'ah wa minad dhalalah wa minan nar. Naam ikhwati fillah kaum muslimin akramanillahu wa iyyakum jami'an, kita lanjutkan insyaallah ke hadis yang berikutnya dari Kitabul Jami' pada bab adab. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam liyusallimis saghiru 'alal kabir wal maru 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsir, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim war raqibu 'alal mashi. Pada hadis yang berikutnya ini beliau sampaikan tentang seputar adab yang sudah kita ambil pada Fusulul Adab wa Makarimul Akhlaq, tentang seputar adab pengucapan salam. Siapa yang berhak mengucapkan lebih awal? Naam. Subhanallah. Ini termasuk agungnya dinul Islam, agama kita, agama Islam. Sampai perkara yang seperti ini disebutkan dengan detail, dengan rinci. Tidak Allah lupakan. Tidak Rasul alaihi salatu wassalam tinggalkan di dalam menyampaikan kepada umat. Naam. Dan ini termasuk agama yang mulia. Agama yang syamil, mencangkup semuanya. Segala aspek hal yang dibutuhkan oleh sang hamba. Liqaumi yaqilun, bagi siapa dari hamba-hamba tadi yang mau berakal. Dia tidak akan mencari din selain Islam, karena dalam Islam semuanya telah selesai. Bahkan tentang perkara salam, beliau menyebutkan sebuah riwayat dari sahabat Abi Hurairah. Beliau berkata, telah bersabda Rasul alaihi salatu wassalam, hendaklah yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar. Yang kecil jika bertemu dengan yang lebih tua, dialah yang berhak untuk mengucapkan salam. Namun di suatu keadaan yang besar disunahkan untuk mengucapkan salam lebih duluan dalam rangka untuk takdib, memberikan pengajaran dan pelajaran. Karena usia kanak-kanak itu akan melihat lingkungan dan akan terdidik dengan lingkungan. Hal ini pun dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam ketika melewati seorang anak yang sedang menangis karena burungnya meninggal. Beliau menyapa anak ini, "Assalamualaikum." Kama qala Rasul alaihi salatu wasalam, kemudian menyapanya, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair?" Wahai Aba Umair, kenapa burung kecilmu? Burung kecil yang meninggal ini namanya Nughair. Si anak yang menangis ini namanya Aba Umair. Disapa oleh Rasul alaihi salatu wasalam, ini jika memang dibutuhkan sebuah pendidikan, maka yang besar tidak boleh bersikap egois. Saya sudah tua, kalau enggak disalami saya enggak mau salam. Ini salah. Ya, kecuali kalau seorang anak ini sudah paham adab, sudah paham etika bergaul, maka tidak mengapa demikian dalam rangka untuk mendidiknya. Tetapi jika seorang anak ini tidak paham salam, tidak paham bagaimana cara mengucapkan salam, siapa yang berhak untuk mengawali salam, maka dimulai yang besar dalam rangka untuk takdi pendidikan. Wal maru 'alal qa'id, yang berjalan kepada yang duduk. Yang berjalan jika melewati sekumpulan kaum yang duduk, maka dialah yang berhak untuk mengucapkan salam, siapapun dia. Naam, ini adab. Wal qalilu 'alal katsir, dan rombongan yang sedikit lebih berhak untuk mengucapkan salam kepada rombongan yang banyak. Hadis disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan ada tambahan dari riwayat Muslim, beliau menyebutkan Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Warraqibu 'alal mashi," dan yang berkendara kepada yang berjalan. Jadi jika kita berkendara dengan kendaraan-kendaraan masa kini atau masa lampau, maka kitalah yang berhak untuk mengucapkan salam terhadap yang berjalan atau yang duduk. Nah, dan ini diantara adab yang sangat mulia yang diperuntukkan khusus bagi kaum muslimin, tidak untuk orang-orang kafir, tidak pula untuk non-muslim, tetapi dikhususkan kepada kaum muslimin, yang mencerminkan bahwasannya kaum muslimin ini adalah kaum yang penuh dengan kasih sayang dan perhatian dengan sesama. Tidak seperti apa yang kita saksikan dari berbagai macam tindakan anarkis, ya, tindakan teroris dan lain sebagainya yang mengatasnamakan Islam. Sementara Islam bari'un mimma yaf'alun, terlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Nah, kurang lebihnya adab ini sudah kita sampaikan. Kemudian yang berikutnya kata beliau, qala rahimahullahu taala wa an aliin radhiyallahu taala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati ay yuradda ahaduhum, rawahu Ahmad wal Baihaqi. Kemudian adab yang berikutnya masih seputar salam. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, menantu Nabi alaihi salatu wasalam, berkata, telah bersabda Rasul alaihi salatu wasalam, mencukupi dari jamaah jika mereka melewati salah satu dari mereka mengucapkan salam. Jadi mencukupi dari jamaah untuk tidak mengucapkan salam jika salah satu dari mereka sudah mengucapkan. Demikian pula sebaliknya, mencukupi dari jamaah jika salah satu dari mereka sudah menjawab salam. Ini jika seseorang berjalan rombongan, kemudian melewati kaum yang sedang jalisin, sedang duduk, maka salah satu dari mereka sudah mengucapkan salam, yang lain gugur kewajiban. Kemudian pula sebaliknya. Baik. Di sini ada nukilan dari beliau, al-Imam muallif Muhammad ibn Ismail al-Amir al-Yamani al-Ma'ruf bi as-Sun'ani rahimahullah. Al-Imam Sun'ani menukilkan sebuah ucapan di dalam kitabnya ini. Kata beliau, wa fihi annahu yujzi'u taslimu al-wahid anil jamaah ibtida'an waraddan. Dalam hadis ini jelas konteksnya mencukupi ucapan salam salah satu dari jamaah, baik mengucapkan atau menjawab. Qala An-Nawawi yustathna min umum ibtida'is salam man kana ya'kul aw yashrab aw yujami' au kana fil khala'i au fil hamami au na'iman au na'isan au musalliya au mu'addina madama mutalabbisan bi syai'in mimma dzakar. Berkata al-Imam An-Nawawi, kata beliau, dikecualikan dari keumuman memulai salam, dikecualikan dari keumuman memulai ucapan salam seseorang yang sedang makan, sedang minum, sedang jima, atau dia sedang buang hajat, baik di tanah lapang atau di kamar mandi, atau tidur atau ngantuk atau sholat atau adzan, selama dia sedang melakukan apa yang disebutkan tadi. Allah Ta'ala alam. Illa anna salama ala man kana fil hamam innama karaha idha lam yakun alaihi izar wa illa fala karaha. Kecuali ucapan salam kepada seseorang yang sedang di hammam, kamar mandi, dimakruhkan jika dia tidak sedang berpakaian. Tetapi kalau sedang berpakaian, maka tidak ada karohah. Nah, ini diantara isyarat diperbolehkan seseorang menjawab salam di kamar mandi ketika dia tidak sedang dalam posisi buang hajat. Mungkin yang makruf diantara kita selama ini, jika di kamar mandi maka tidak salam, tidak pula menjawab salam, karena ini tempat yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi kalau sudah masuk ruangan kamar mandi maka tidak ada zikrullah. Ya, baik itu bismillah, baik itu salam atau lain sebagainya. Di sana ada pendapat dari para ulama yang lain bahwasanya yang dilarang untuk seseorang zikir adalah ketika sedang posisi buang hajat. Buang air kecil atau buang air besar. Adapun ketika dia dalam kamar mandi secara keumuman, bukan dalam posisi buang hajat, sebagian mereka mengatakan labas, tidak apa-apa menjawab salam. Naam, jadi yang dilarang apa? Ketika sedang posisi buang hajat, baik buang air kecil atau buang air besar. Terlebih kalau seandainya ruangan kamar mandi tadi besar. Ya, karena sebagian kita punya kamar mandi besar. Sebagian mungkin sempit cukup untuk buang hajat, sebagian besar apa kamar mandinya. Ya. Nah, di sini ada khilaf dari kalangan para ulama dan sebagian merujukkan tentang bolehnya menjawab salam walaupun dia di kamar mandi jika dia belum dalam keadaan posisi buang hajat. Baik. Dan beliau seakan-akan mengisyaratkan kepada pendapat ini, diperbolehkan untuk menjawab salam seseorang yang dalam keadaan di kamar mandi dan dia belum posisi buang hajat. Taib. Wa amma salamu halul khutbah fil jum'ah fayukrah lil amri bil insad. Adapun mengucapkan salam ketika khatib sedang khutbah Jumat, hukumnya makruh. Kenapa? Karena dalam posisi itu jamaah diperintahkan untuk diam. Jadi kalau kita masuk masjid, makmum khatib sedang khutbah, langsung masuk tanpa perlu mengucapkan assalamualaikum. Kenapa? Karena keadaan ini makmum diperintah untuk diam. Falau salama lam yajibur rad alaihi. Inda man qala al insad wajib. Nah, di saat kita sebagai makmum dalam posisi imam sedang khutbah ada yang salam, maka bagi pendapat yang mengatakan khutbah itu wajib untuk didengarkan, enggak wajib dijawab. Sama-sama wajib ya. Memulai dengan salam hukumnya sunnah, menjawab hukumnya wajib. Nah, sekarang ada dua wajib, mendengarkan khatib apa? Wajib. Menjawab salam hukumnya wajib. Mana yang kita dahulukan? Asalnya yaitu apa, mendengarkan khutbah lebih kita kuatkan dari menjawab salam. Jadi tidak wajib, kalah dengan wajibnya mendengar khutbah. Ini pendapat. Wa man qala al insad wa na'am wa yajibu 'inda man qala innahu sunnah. Nah, sekarang bagi yang berpendapat dengar khatib itu hukumnya sunnah. Ketika khatib sudah naik mimbar, mendengarkan hukumnya sunnah, tidak wajib. Berarti jawab salam wajib. Kenapa? Jawab salam hukumnya wajib. Sementara kita sedang menjalankan sunnah. Sunnah sama wajib kuat mana? Kuat wajib, berarti menjawab salam. Baik. Ini beliau sedikit memberikan kepada kita faedah. Sebuah syariat, jika kedua-duanya harus dilaksanakan bareng, ya maka dilihat mana yang lebih unggul dari sisi hukum. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Taib. Jika salah satunya wajib, satunya sunnah, yang sunnah digugurkan, dilakukan yang wajib. Jika satunya sunnah, satunya mubah, boleh-boleh saja digugurkan yang boleh-boleh saja, kita lakukan yang sunnah. Jika kedua-duanya harus, mau tidak mau harus kita tinggalkan salah satunya. Kalau kedua-duanya bisa, lakukan semua. Nah, kalau kedua-duanya wajib bagaimana? Dilihat yang lebih maslahat. Ya, sekarang menjawab salam ketika khatib khutbah, bagi yang berpendapat itu wajib, menjawab salam akan menggaduhkan suasana. Ya. Ketika jawab salam, bagi yang mengatakan jawab salam wajib, dengar khutbah juga wajib. Mana yang kita dahulukan? Kita diam atau dengar khutbah? Maka dilihat, kalau kita salam berarti akan membuat gaduh. Waalaikumsalam, bikin gaduh. Orang lain akan, ah, ada apa ini kok? Nah, kalau kita diam, akan tenang suasana. Mana yang dikuatkan berarti? Mendengarkan khutbah dikuatkan dari mendengar apa? Menjawab apa? Salam. Ini jika hukumnya sama-sama wajib, maka dilihat yang lebih bermanfaat dari yang wajib ini. Ini pun disebutkan dalam kaidah usul fiqh dan dinazamkan, dibikin sebuah bait syair oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, wa idza tazahama adadul masalihi faqaddimil a'la minal masalihi. Jika dua kemaslahatan itu harus kita lakukan, kedua-duanya ini tidak bisa kita gabungkan, tidak bisa kita ambil semua, harus milih salah satu, maka apa? Dahulukan yang paling bermanfaat, maslahatnya apa? Dahulukan dulu. Baik. Dahulukan. Tetapi kalau bisa kita gabung-gabung, kalau tidak bisa, mana yang lebih anfa, ambil. Nah, sebaliknya, wa idza tazahama adadul mafasidi faqad na'am fartaqi bil a'la minal mafasidi. Kalau seandainya kejelekan dua-duanya, enggak bisa kita pilih mana yang lebih ringan, enggak bisa kita tinggalkan semua. Jadi bukan suruh milih kalau kejelekan, kalau bisa tinggalkan, tinggalkan semua, jangan dipilih. Buang. Kalau enggak bisa harus milih, pilih yang terkecil. Ini kaidah. yang terkadang perlu dalam kehidupan ya dunia dan agama kita untuk mencari yang lebih mendekati ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal wajhain, dan atas kedua pendapat ini, la yanbaghi an yuradda akthar min wahid. Ya, kemudian beliau nengai. Bagi yang berpendapat wajib atau sunnah, ya, kalaupun harus menjawab, maka jangan semua, cukup salah satu dari jamaah selesai. Ya, biasanya yang namanya jamaah terkadang sontak, ya, secara spontanitas akan menjawab sama-sama, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, gaduh. Ya, na'am. Ini diantara khilaf dan makhraj, jalan keluar. Wa ammal mustaghilu bi qira'atil Qur'an faqala al-wahidi al-ula tarkus salam alaihi fa in salama kafahu rad bil isyarah wa in radda lafdhan istanafa isti'adzah wa qara. Nah, sekarang jika kita mengucapkan salam terhadap seseorang yang sedang baca Qur'an, maka di sini salah satu dari ucapan para ulama, Al-Wahidi mengatakan yang utama bagi si pembaca Quran, jika diucapi salam tidak usah dijawab, tetapi cukup dengan isyarat, dengan tangannya diangkat atau dengan menganggukkan kepala. Wa in radda lafdhan, na'am, kata beliau, kalau dia menjawab dengan lafadz waalaikumsalam, istanafal isti'adah wa qara'a. Kalau dia hendak membaca kembali, diulangi isti'adahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian dilanjutkan Al-Qur'an. Qala An-Nawawi fihi nadhar. Pendapat beliau ini, kata Al-Imam An-Nawawi, masih ada koreksian. Ini pendapat-pendapat beliau mengungkapkan pendapat-pendapat. Al-Imam An-Nawawi mengatakan pendapat Al-Wahidi di sini ada koreksi. Kalau orang baca Qur'an diucapi salam kemudian cukup dengan isyarat angkat tangan atau mengangguk. Kalau dia jawab dengan lisannya harus diulangi isti'adahnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian baru membaca. Pendapat ini ada koreksi. Wa dhahir annahu yusra assalam alaihi wa yajib alaihi rad. Secara zahir dari hadis, ya, boleh mengucapkan salam terhadap seseorang yang lagi baca Al-Qur'an, dan bagi yang baca Al-Qur'an wajib untuk menjawab. Ini pendapat Al-Imam An-Nawawi. Ala kulli hal, keduanya saling menguatkan apa yang Allah bukakan untuk mereka ilmu, tidak saling mencela. Kalau mau mengambil pendapat An-Nawawi, ya, labas. Kalau pengin lebih berhati-hati, pengin mengambil pendapat Al-Wahidi, sudah ada salafnya. Naam. Kemudian kata beliau, wa yandubu assalamu ala man dakhala baitan laisa fihi ahadun. Disunahkan bagi siapapun dari kita untuk mengucapkan salam jika masuk rumah walaupun tidak ada penghuninya. Secara kasat mata memang tidak ada penghuni, tetapi kalau kita bisa melihat mungkin di situ banyak jin. Ya, yang mungkin ada yang muslim. Jin pun kalau kita datang dengan sopan, ya merasa dihormati, karena mereka juga makhluk. Dan kalau kita berbuat yang tidak baik, maka mereka pun akan tersakiti. Maka ya berakhlaklah dengan makhluk-makhluk Allah, baik itu dengan jin, dengan hewan, atau dengan sesama, dengan kebaikan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan dengan firman Allah ta'ala, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu 'ala anfusikum. Jika kalian masuk rumah kalian sendiri, maka ucapkan salam untuk diri kalian. Ya, kalau kita masuk rumah ucapkan salam berarti untuk diri kita. Kita mendoakan untuk diri kita sendiri. Taib. Wa akhraj al-Bukhari fil Adab al-Mufrad wa Ibnu Abi Syaibah bi isnadin hasan an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu yustahabbu idza lam yakun fil bait ahad ayyakula salam alaina wa ala ibadillahi salihin. Wa akhraj at-Tabrani an Ibni Abbas wa nahwahu. Disebutkan dalam hadis dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Umar, Rasulullah beliau mengatakan dicintai bagi seseorang yang hendak masuk rumah untuk mengucapkan salam dengan lafaz assalamu alaina, keselamatan bagi kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi kalau kita masuk rumah kita sendiri tidak ada penghuninya, kita mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, wa ala ibadillahi sholihin. Aku lihat assalamualaikum juga boleh. Taib. Nah sekarang kata beliau juga memberikan faedah. Fa indonna almaru annahu idza salima alal qa'id la yaruddu alaihi fa innahu yatruku dhannahu wa yusallimu fala'alla dhannahu yukhti. Ini terkadang yang terbersit dalam benak kita. Terkadang kita mau salam, khawatir yang kita salami enggak mau jawab. Apa bimbingan beliau? Jadi kalau seseorang berjalan dan enggak salam kepada yang sedang duduk, salam saja. Entah dijawab atau tidak, yang penting kita sudah mengamalkan sunnah dan kita dapat pahala. Karena kita salam, diantaranya menyebarkan sunnah, ya. Kemudian apa? Mengajarkan kepada orang lain tentang budaya Islam. Entah dijawab, entah tidak, kita sudah mendapatkan pahala sunnah. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan salam kemudian berprasangka kalau saya ucapkan, ya kalau dijawab, kalau gitu saya tidak usah salam. Ya, don seperti ini tinggalkan, salam saja. Bisa jadi prasangkanya ini salah dan bahkan akan mengajarkan sebuah kebaikan. Orang itu kalau disalami dingin, adem perasaan dia itu. Wallah, ya dulu ya, di antara kita mungkin kalau melihat seseorang yang berpenampilan ya agamis itu dingin melihatnya. Dia salam, ces, masya Allah kok salam, nikmat. Demikian juga yang manusia. Kalau kita ucapkan kepada mereka salam, mereka itu sudah senang. Pandangan pertama dia itu akan percaya sama kita. Nah, ini di antara mukjizat. Mukjizat di dalam syariat Islam. Maka jangan hanya karena prasangka kemudian kita tinggalkan salam. Dan bahkan ini jelas di hadapan mata kita, kita sangka dia mungkin Nasoro atau apa, kita berhenti dari mobil pengen tanya jalan kemana, ya tiba-tiba langsung tanya dia, Pak Haji assalamualaikum. Ya, kita tidak salam, dia yang salam, Pak Haji assalamualaikum dulu. Ya. Nah, subhanallah. Gara-gara kita khawatir kalau salam enggak dijawab atau kalau salam nanti dia orang Nasoro. Ya, dibalik sama dia, Pak Haji salam dulu, assalamualaikum. Nah, penting. Jadi kalau kita hidup di negeri Islam, ya. Kita hukumi semuanya muslim. Ini pada dasarnya. Thayyib kalau ya kecuali jelas bahwasannya dia bawa atribut non Islam, kalungnya salib misalkan, sudah jelas ini bukan muslim, tidak perlu kita ucapi salam. Tetapi kalau kita ragu apakah muslim atau non muslim, kalau kita hidup di negeri muslim maka kita ucapkan salam. Ya kita tidak tahu, barangkali di balik ucapan salam ini akan bisa masuk ke dalam lubuk hatinya sebuah hidayah yang Allah kehendaki. Ya karena dinul Islam ini agama yang menyejukkan jiwa dan hati. Adapun kita yang sudah muslim kok enggak sejuk jiwa kita, kok enggak sejuk hati kita, disalahkan pada diri kita sendiri. Kenapa? Ya barangkali banyak maksiat, barangkali banyak dosa, barangkali banyak sekian dan sekian. Nah, fa'innahu idza lam yarud alaihi salamahu raddat alaihi malaikah kama warada dzalik. Nah, jika prasangkanya betul, dia mengucapkan salam kok tidak dijawab, tidak usah putus asa, karena salamnya sudah dijawab oleh para malaikat, kata beliau. Dan telah datang yang seperti ini hadis sebagai rujukannya. Wa amma man qala la yusallim ala man dhanna annahu la yaruddu alaihi li annahu yakunu sababan li ta'thimil akhar fa huwa kalamun ghairu sahih. Adapun ucapan yang lain berpendapat, pendapat silahkan, tetapi tidak semua pendapat diterima dalam agama. Kullu ra'sin ra'yun wa laisa kullu ra'yin maqbulun. Setiap kepala punya pendapat, punya angan-angan, punya ide, punya gagasan-gagasan, tetapi tidak semua gagasan itu diterima. Silahkan berpendapat, silahkan memberi masukan, tetapi kalau masalahnya dalam masalah agama, tidak semua pendapat diterima. Taib. Jadi kalau seseorang menyangka, ini pendapat, bahwasanya salamnya tidak akan dijawab, tidak usah salam. Kenapa? Karena khawatir yang disalami malah dosa. Paham tidak? Kita jalan. Aduh, kalau saya salam, dijawab apa enggak ya? Ini enggak usahlah. Khawatirnya kalau saya salami, dia enggak jawab, dia dosa. Kenapa? Karena jawab salam hukumnya apa? Wajib. Enggak jawab, dosa. Jadi kalau misalkan antum, ya ketemu sesama yang paham tentang masalah salam, assalamualaikum, antum diam, dosa. Kalau enggak salam, enggak dosa, cuma sunnah kok. Memulai salam itu sunnah. Mau salam enggak masalah, enggak salam enggak masalah. Sunnah saja. Tetapi ketika diucapi salam, jawabnya wajib, enggak jawab dosa. Ini diantara akibat sebuah hukum. Wajib ditinggalkan dosa, sunnah ditinggalkan tidak apa-apa. Mubah tidak apa-apa. Makruh berpahala. Haram berpahala. Paham enggak? Jadi pendapat kedua, kalau engkau melewati seseorang dan engkau berpendapat kalau engkau salam, engkau bermenduga, engkau salam enggak akan dijawab sama dia, enggak usah salam. Kenapa? Khawatir kalau kamu salam, dia enggak jawab, malah dia dosa. Berarti kalau kamu salam, mengantarkan dia untuk berbuat dosa. Jadi enggak usah salam. Ini pendapat yang kedua. Paham? Kalau pendapat yang pertama, salam, mau jawab atau enggak, salam. Pendapat yang kedua, enggak usah salam. Kenapa, Kak? Justru kamu nanti jatuhkan dia dalam dosa. Ya, kalau kayak gitu nanti enggak ada yang salam. Wah, enggak usah salam lah. Nanti malah kalau dia enggak jawab, nanti dia dosa. Dia dosa kalau enggak jawab. Enggak usah salam. Akhirnya enggak ada yang salam. Nah, yang seperti ini adalah ucapan yang tidak benar, kata beliau. Li'anal ma'murat asyariyah la tutrak. Karena perintah-perintah syariat agama Islam tidak ditinggalkan hanya sekedar prasangka-prasangka. Kerjakan, kerjakan, kerjakan. Prasangka itu setan. Waduh, nanti kalau saya sholat jamaah subuh, saya adzan kenceng mic-nya di luar, nanti orang pada ngomong. Pagi-pagi kok adzan? Sudahlah, gak usah adzan. Nanti orang terganggu. Syariat itu gak akan gugur dengan prasangka-prasangka seperti ini. Jalankan bismillah, ini perintah. Wah, nanti kalau saya ke masjid terus, nanti tetangga sebelah terganggu. Ini saya enggak usah ke masjid. Jangan. Ini setan. Jadi orang yang mengamalkan syariat biasanya diganggu dengan seperti ini. Waduh, nanti kalau kayak gini, nanti waduh gimana masyarakat? Kalau saya gini, nanti gimana? Nanti penduduk, nanti gimana? Tetangga, gimana keluarga? Gimana, gimana? Tinggalkan gimana-gimana, kerjakan syariat. Toh belum terjadi. Syariat jelas perintahnya. Angan-angan belum tentu terjadi. Bisa jadi terjadi sebagai ujian kita, betul-betul jujur apa enggak, dan barangkali enggak terjadi, kita mengerjakan akan membuka pintu hidayah untuk mereka. Kedua-duanya baik, enggak ada yang jelek. Justru kalau kita tinggalkan, itu kejelekan. Cukup dibilang kejelekan kalau kita tinggalkan. Nah, jadi pendapat kedua ini tertolak dengan logika, enggak usah dengan dalil, tertolak dengan apa? Logika. La tutrak bimithri hada, enggak ditinggalkan syariat-syariat, perintah-perintah ini ditinggalkan dengan jika bertabrakan dengan praduga-praduga. Waduh, nanti kalau saya ngamalkan sunnah yang terjadi kayak gini, kemungkinan kayak gini, kemungkinan kayak gini, nanti ajalah. Ya, dugaannya belum tentu datang, syariatnya jelas dia tinggalkan. Dua kejelekan dia lakukan. Ya, kalau dia lakukan, yang jelas sudah dia amalkan sunnah dan praduga ini belum tentu sesuai dengan dugaannya. Bisa terbalik. Ya, manusia hidup di dunia ini sungguh demi Allah bisanya hanya berusaha. Penentunya Allah. Sesuatu yang kadang kita inginkan enggak terjadi. Dan sesuatu yang kadang kita enggak duga-duga terjadi. Sesuatu yang kita upayakan enggak kita dapat, yang enggak kita upayakan tiba-tiba datang sendiri. Rahasia ilahi. Apakah nyangka antum bisa mungkin tinggal di sini atau bisa mendatangi masjid di sini atau antum hidup di kota ini? Enggak sangka sama sekali enggak ikut apa namanya rumus kehidupan kita. Ya. Cita-cita dulu kita keluar SD SMP di rumah nyawah, macul, ya. Tinggal di rumah, ya. Bikin rumah di samping orang tua. Angan-angan kita ternyata enggak sesuai dengan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala penentu. Kita hanyalah berangan, berusaha, bercita-cita. Ya, rahasia di balik itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia ilahi. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya prasangka jelek tadi bertabrakan dengan perintah agama, jangan dikalahkan perintah agamanya hanya karena prasangka yang belum tentu terjadi. Penting ya buat pegangan kita di dalam syariat ini. Ini yang mengatakan bimbingan dari para ulama. Jadi kalau ada perintah agama bertentangan dengan praduga buruk kita, tinggalkan praduga buruk tadi. Nah, karena yang namanya sebuah praduga, ya, sesuatu yang sifatnya dusta dan belum terjadi, kenapa kita takut? Padahal kalau kita mau menjalankan syariat, praduga tadi terjadi, pahala buat kita, sebagai ujian untuk kita, sebagai pengangkat derajat kita. Enggak terjadi, sebaliknya berarti Allah kehendaki berlanjut, ya, apa yang kita amalkan sebagai dakwah kepada manusia. Dzakara ma'nahu An-Nawawi rahimahullah, menyebutkan makna seperti ini Al-Imam An-Nawawi. Wa qala Ibnu Daqiq al-'Aid la yanbaghi an yusallima 'alaihi. Layan bagi an yusallima alaih li'anna tawarrutul muslim fil ma'siyah ashaddu min maslahati assalam alaihi. Wa imtithalu haditsil amri bil ifsa yahsul ma'a ghairi hadha. Taib, di sini ada sedikit tambahan dari Ibnu Daqiq al-'Aid. Beliau juga mensyarah kitab Umdatul Ahkam. Tidak selayaknya bagi muslim untuk mengucapkan salam. Nanti ada takliknya. Kepada seseorang yang tidak mau menjawab salam. Tidak perlu mengucapkan salam kepada seseorang yang tidak mau menjawab salam. Karena hal itu akan mendatangkan perbuatan kemaksiatan. Disalami enggak jawab, salami enggak jawab, sudah enggak usah salam lagi. Ya, artinya itu berarti kita menjatuhkan atau kita memberikan sebuah kejelekan pada seorang muslim. Dalam arti dia tidak mau menjawab salam dan dia berbuat maksiat. Kenapa? Berbuat maksiat lebih jelek dari kemaslahatan ucapan salam. Adapun merealisasikan hadis perintah untuk menyebarkan salam, ini bisa dihasilkan dengan selain dari cara ini. Paham maksud beliau? Ini pertengahan lagi pendapatnya, masya Allah. Maksudnya al-israr ala adami raddis salam ma'siyah. Sekarang yang kita bicarakan di awal prasangka. Sekarang sudah realita. Sekarang apa? Realita. Prasangka yang pertama, orang ini kalau saya salam jawab enggak? Salam. Assalamualaikum. Enggak jawab, labas. Besok lagi, tahu orang ini lagi, ya, jangan assalamualaikum. Enggak jawab lagi. Besok lagi ketemu lagi, assalamualaikum, jangan. Kenapa? Menjatuhkan dia ke dalam apa? Maksiat. Kenapa? Dia enggak mau melaksanakan kewajiban menjawab salam. Nah, menjatuhkan seseorang ke dalam maksiat itu lebih jelek dari sekedar apa? Ucapan salam. Ini maksudnya. Sedangkan perintah untuk menyebarkan salam bisa dihasilkan bukan dengan cara seperti ini, dengan cara yang lain. Ya, keadaan orang yang tidak mau menjawab salam itu macam-macam ya. Dasarnya memang orang badui, tidak tahu salam. Dan ini betul, kalau kita ke pelosok desa sana, mereka tidak kenal salam. Kita ucapi assalamualaikum, bengong mereka. Oh, mangga-mangga. Bingung mau jawab apa. Taib. Yang seperti ini perlu diajari. Naam. Falladhi yanbaghi ilqa'u salam alaihi tadhkiran lahu bil wajib wa asahu yujib. Tetapi yang selayaknya bagi setiap muslim ketika bertemu dengan yang lain ucapkan salam ya untuk mengingatkan padanya. Assalamualaikum. Ya. Enggak dijawab, enggak usah diucapkan. Atau diajari kalau dia bodoh. Ini hanyalah sebagai pengingat untuknya. Mudah-mudahan dia mau jawab. Baik, hal ini juga yursidu ila dzalika qaulhu ta'ala, dan yang mengantarkan kepada ucapan tadi adalah firman Allah Ta'ala, wa id qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum. Dan ketika sebuah umat berkata, kenapa kalian memberikan peringatan kepada suatu kaum yang mereka itu sudah dibinasakan oleh Allah? Kaum sudah jelas dibinasakan oleh Allah, kenapa harus diberikan peringatan lagi? Sampai kepada ucapannya, qalu ma'dziratan ila rabbikum. Maka mereka mengatakan ma'dzirah sebagai uzur kami kepada Rabb kalian. Wala'allahum yattaqun. Mudah-mudahan mereka kembali ya dari kemaksiatan mereka. Ya, jadi ketika kita melewati mereka manusia, yang pertama kali adalah membuang don, khawatir tidak dijawab, dibuang. Assalamualaikum. Sampaikan dulu. Ya. Ternyata setelah tadi prasangka secara realita benar enggak jawab, besok lagi ya mungkin boleh ditinggalkan. Nah, kalau perlu bisa diajari-ajari, sampaikan itu lebih bagus. Barangkali dia betul-betul orang enggak paham. Fa'inki lahal yahsun an yakul roddis salam fa'inah wajib. Kalau seandainya ada orang yang bertanya, kalau seandainya kita ngomong sama dia muslim yang kita jawab salam ini setelah kita sampaikan salam, jawab salam. Jawab salam itu hukumnya wajib. Seperti ini bagus apa enggak? Paham enggak? Jadi kalau misalkan kita lewat jelas dia muslim, kita ucapi salam, kok dia enggak jawab, kita berhenti dulu. Ya akhi wa saudaraku, jawab salam. Karena jawab salam itu hukumnya wajib. Yang seperti ini bagus apa enggak? Ya, hal yahsun seperti ini, qila na'am. Dikatakan lagi, iya seperti itu. Kenapa? Fa'innahu minal amri bil ma'ruf, karena ucapan yang seperti ini termasuk daripada amar bil ma'ruf, perintah untuk yang ma'ruf, wa nahyanil munkar. Fa yajib fa'in lam yajib hasan an yuhallilahu min haqqir radd. Kalau seandainya dia kemudian jawab waalaikumsalam, walhamdulillah. Kalau enggak jawab, sudahlah, dihalalkan saja. Enggak usah dipaksa, dipukuli. Wah, kurang ajar kamu. Enggak jawab salam ini, wajib ini. Pukul, tendang. Enggak seperti ini dalam dakwah. Naam. Taib, alhamdulillah ini seputar salam, banyak sekali faedah yang beliau sampaikan kepada kita. Nah, dalam menjawab salam itu yang dibenarkan waalaikumsalam atau waalaikumsalam, ada yang disambung? Fihi wasi, luas, nggak ada yang salah, betul. Secara makna sama semua ya? Sama, nggak ada yang salah. Ustaz, jadi itu yang beri salam di rumah yang tidak ada penghuninya, apa kita juga jawab juga? Yang jawab malaikat. Oh, berarti kita nggak usah. Assalamualaikum. Dimanapun ya kita masuk rumah kosong, assalamualaikum. Barangkali ada jin yang sedang nongkrong. Kita bangun sholat subuh itu kurang 10 menit, bagaimana kita cara membangunkan atau mengingatkan dalam waktu subuh masih pada tidurlah. Nah, yang mau dibangun siapa, istri, anak, tetangga, masyarakat? Oh, ke musola. Ya. Datang yang lebih awal gitu, misalnya. Terus saya suka kebiasaan saya suka ngebangunin. Bangun-bangun waktu subuh kurang 25 menit. Ya, sedikit aja ini udah waktu subuh. Nah, iya, baik. Niatnya bagus kan ya, Pak? Iya, niatnya ya, supaya nah, jangan dia. Iya, kan iya. Katanya udah waktu subuh. Iya. Masih tidur. Insyaallah, jazakallah alaniyah. Moga Allah membalas niat baik tadi. Baik, sebelum kita jawab, niat baik belum tentu baik ya dalam agama. Jadi niat baik juga harus sesuai dengan syariat. Berapa banyak niat baik ternyata tidak sesuai syariat, jadinya tidak baik. Membangunkan manusia untuk sholat, alhamdulillah ini termasuk perbuatan yang mulia. Kalau itu adalah anak keluarga kita, dengan cara sesuai dengan kebiasaan, kita lebih tahu dibangun keluarga dengan apa. Cuma kalau Nabi biasanya membangun istrinya dengan air, ambil air, wudhu, sisanya itu bersihin di mukanya. Jangan ditendang, tampar, wakinya diwoyok-woyok, tarik, jangan. Nah, pakai air aja, pasti dia akan kaget. Pasti kaget kalau dengan air, set gitu. Ini kan kita ya. Maksudnya ini untuk keluarga. Itu untuk keluarga dulu ya, istri, anak atau apa. Kalau misalkan belum, bunyikan mukanya pakai air. Insya Allah bangun. Itu untuk keluarga. Kalau untuk masyarakat, khusus untuk subuh, nah, itu disyariatkan dua adzan. Adzan awal sama adzan tsani. Adzan pertama dan adzan kedua. Adzan pertama itu sekitar 30 menit sebelum adzan kedua. Nah, adzan pertama diiringi dengan taswif. As-salatu khairum minan naum. Ini adzan pertama. As-salatu khairum minan naum. Nah, ini sebagian para ulama khilaf apakah adzan pertama atau adzan kedua. Biasanya ya kalau masyarakat kita belum paham adzan kedua dalam subuh ini, mereka kaget. Nah, ini dulu juga pengalaman kita di Banjarsari dulu, saking semangatnya mengamalkan sunnah enggak dakwah sama masyarakat. Salahnya mayoritas awal-awal yang kenal sunnah itu semangat mengamalkan sunnah, lupa bahwasanya dalam sunnah itu juga perlu dakwah. Jam 3:30 adzan. Ibu-ibu penuh masjidnya. Ya. Kok 3:30 sudah adzan? Apa sekarang jamnya sudah mundur subuhnya? Polos mereka. Oh iya, kita yang salah. Ya. Harusnya apa? Sampaikan dulu ada adzan kedua, adzan pertama itu untuk bangunin tidur. Ya, seperti itu sampaikan dulu. Nah, setelah 30 menitan kemudian baru adzan kedua masuknya waktu subuh. Itu boleh adzan kedua. Jadi kita enggak usah ya kaum muslimin wal muslimah waktu subuh kurang 10 menit. dan selawatan Allahumma itu misalkan. Nah, itu sudah sebenarnya yang melakukan itu kita terima kasih sekali. Cuma caranya jangan seperti itu. Karena apa? Niat baik belum tentu baik dari agama ini. Nah, seperti itu. Ini kalau kita saksikan bapak-bapak yang mungkin membaca Quran 3:30 sampai 4:30 kalau saat ini, niat mereka semuanya baik, enggak ada yang jelek. Semuanya baik. Ya. Kita enggak mengatakan mereka itu orang yang suka ganggu tidur, enggak. Mereka itu niatnya baik supaya lingkungannya bangun, tetapi ternyata cara itu salah. Ya, kenapa? Cara yang kita niatkan sebuah kebaikan kalau enggak ada tuntunannya enggak baik. Akhirnya apa? Ketika cara baru dalam agama ini muncul, sunahnya hilang. Ya kan? Taunya sekarang dibangunin dengan cara ngomong-ngomong seperti ini, adzan pertamanya enggak pernah dilakukan. Satu sunah sudah hilang. Jadi ketika satu bid'ah, ya kalau bid'ah terlalu kasar, terlalu kejam, suatu perkara yang baru dianggap ya baik dalam agama ini muncul, satu sunah yang sama dengan ini akan tenggelam. Ya toh? Sampai saat ini enggak paham kan adzan pertama subuh? Nah, yaitu terjadikan sunahnya. Satu perkara baru yang dianggap baik dalam agama, sunah yang sama dengan ini akan hilang, tertimbun. Nah, ketika dimunculkan sunah ini dianggap, wah ini Islam apa lagi ini? Islam kapan ini? Islam baru lagi ini. Padahal Islamnya udah lama, dia yang enggak tahu sebenarnya. Nah, itulah ya ketimpangan yang terjadi di kalangan kita kaum muslim karena jauhnya mereka dari sunah, ngada-ngadain perkara-perkara baru sampai nutup sunah-sunah ditutup. Nah, sehingga ketika sunah dikuak satu persatu mereka apa? Kaget loh, kok kayak gini loh, kok gini lagi loh, kayak gini lagi, kaget semuanya. Loh, kok kayak gini sopnya? Loh, kok kayak gini cara sholatnya? Loh, kok kayak gini cara adanya? Loh, semuanya loh, semuanya. Kenapa tadi? Tertutup dengan tadi, cara-cara yang dianggap baik tadi. Ya, sholawatan setelah sholat. Ini jamur kan di desa-desa. Yang pakai sholawat badriyah, sholawat nariyah, sholawat, entah sholawat-sholawat apa lagi. Bikinan semua sholawat itu, gak ada yang asli. Semuanya palsu sholawat, bikinan. Ya, ketika muncul doa ketika baina adzan wal iqamah, apakah mereka kenal? Enggak kenal. Kalau ada yang berdoa, loh, kok dia doa sendirian? Kaget dia loh. Dari mana lagi dia ngajinya ini? Kaget dia. Aneh. Kenapa? Ketutup dengan tadi. Sesuatu yang dia anggap baik tadi. Wah, ini baik kok enggak boleh. Bangunkan orang tidur untuk sholat subuh kan baik, ini amalan yang besar. Kok enggak boleh ini apalagi? Orang kan kayak gitu nanti. Padahal kita bukan enggak boleh, silakan bangunin bagus, tetapi caranya sesuai dengan agama. Karena ini hubungannya agama bukan hubungan dunia. Kalau masalah dunia silakan ciptakan yang aneh-aneh. Meja bisa jalan sendiri silakan. Toh kalau ada antum pasti kabur. Ya. Pintu misalkan apa masjid bisa pindah-pindah yang kosong. Wah, sana nanti sana digusur, pindah lagi yang kosong, silahkan kalau mampu menciptakan. Kalau masalah dunia enggak ada bid'ah, silahkan. Tapi kalau masalah agama, apapun yang hendak kita lakukan harus sesuai dengan syariat. Baik, jadi apa yang ditanyakan benar atau salah kan? Berarti salah, niatnya sudah tak acungi jempol, bagus, tapi caranya harus diperbaiki. Coba kalau adzan, kira-kira masyarakat nanti kaget kan? Nah, itu disampaikan dulu. Padahal kalau misalkan ada orang mengadakan perkara baru, kita enggak ngomong loh, ngaji di mana? Kita enggak pernah ngomong kan. Tapi kalau sunah ditampilkan, nah masyarakat kaget. Oh, lu. Masya Allah, inilah setan. Ya, setan itu seperti itu. Selain orang kafir, kepada siapa lagi kita tidak menjawab salam? Tidak menyampaikan apa menjawab? Tidak menjawab. Pertanyaannya diulangi. Selain kepada orang kafir, kepada siapa lagi yang mereka ini mengucapkan salam? Enggak, kita enggak usah dijawab. Kalau orang kafir, apakah mungkin salam? Kalau mungkin salam dan kita yakin salamnya itu assalamualaikum, cukup kita. Orang kafir dijawab. Cukup dengan kalimat Wa'alaikum. Wa'alaikum dijawab. Jadi jawab. Jawab tetap. Cuma enggak pakai salam, enggak usah pakai salam, enggak usah pakai assalamualaikum salam. Assalamnya dibuang. Cukup wa'alaikum atau wa'alaik cukup. Karena khawatir yang diucapkan itu bukan assalam, tapi assalamualaikum. Kalau kita lisan-lisan Indonesia enggak bisa bedakan asam sama assalam, sama aja sam salam mualaf enggak apa-apa. Bismillah, semilah boleh, bismillah boleh, ismillah boleh. Semilah. Kalau orang tua itu kan semilah. Enggak usah ruwet-ruwet semilah. Ain yang ngalamin. Mereka enggak paham, tapi Rasul sangat paham yang demikian. Lisan Arab itu sekali mendengar paham apa maksudnya. Beda dengan lisan kita. Ya, ketika ada orang kafir Yahudi lewat di hadapan Rasul kemudian mengatakan assalamualaikum ya Muhammad, langsung nangkep asam ini bukan assalam, karena bahasa mereka asam itu kecelakaan, kebinasaan kepadamu wahai Muhammad. Ya, maka Aisyah geram dan mengatakan assalamualaikum wa la'nah, ya, kebinasaan dan laknat untuk kalian, kata Aisyah. Tapi Rasul mengatakan jangan kayak gitu wahai Aisyah. Ya, enggak perlu kita meninggalkan manusia dengan kejelekan kita. Jadi kalau bisa meninggalkan manusia bukan dengan kejelekan kita. Dengan yang sama atau yang baik. Ya. Kenapa? Inna syarran nasi man wada'ahu nasu bisyar. Yang manusia yang jelek itu orang yang meninggalkan manusia yang lain dengan kejelekan dia. Cukup wa'alaikum. Kemudian yang kedua ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah, orang yang suka mengada-ngadakan perkara baru dalam agama, boleh untuk tidak kita jawab salamnya dengan tujuan supaya dia sadar kalau dia itu sedang diperingati. Ahlul bid'ah sama pelaku beda. Mungkin kalau kita bilang apa yang beliau sampaikan tadi, Mang tadi, pelaku bid'ah. Kenapa? Pelaku pengadaan terbaru dalam syariat. Tapi apa dikatakan ahlul bid'ah? Enggak. Hati-hati menghukumi seseorang pelaku. Antum juga mungkin ya satu atau dua perkara melakukan kebid'ahan, maksudnya apa, perkara baru yang tidak ada contohnya. Tapi kalau ahlul bid'ah ini orang yang menciptakan gerakan-gerakan dalam Islam, misalkan sholawat baru, gerakan sholat baru, sholawat baru, puasa baru, ini baru, trik baru, ritual baru, namun dikatakan ahlul bid'ah. Yang seperti ini kalau salam tidak usah jawab. Apa tujuannya? Supaya dia itu sadar kalau dia itu salah. Nah, jangan salah kaprah ya, tapi jangan salah kaprah. Dilihat momen dan keadaan. Ya, seperti ini kadang yang jadi apa momok besar yang belum bisa dipahami dan terpahami oleh mayoritas kaum muslimin. Kita misalkan dia itu seorang ahlul bid'ah jelas yang membahayakan umat misalkan. Dia salam di hadapan kita sementara hadirin banyak. Ya. Kemudian kita paham, kita enggak jawab salam itu artinya biar dia itu paham dan merasa paham dia itu sedang diperingati supaya meninggalkan kebid'ahannya. Kita enggak mau salam sama dia. Hadirin yang di depan kita, loh, itu kok enggak mau salam ya? Wah, ini Islamnya itu berarti Islam keras yang ini nih, yang enggak mau jawab salam. Nah, ya, padahal kita pengennya bagus saat itu, tetapi apa momennya salah melaksanakannya. Nah, ini juga penting, yang seperti ini itu butuh khusus, dirosah khusus, nggak setiap antum bisa, ya, nggak setiap antum bisa. Kalau nggak bisa seperti ini ya keumuman saja, hukum umum saja, dia muslim, waalaikumsalam. Kalau di jalan-jalan di apa, waalaikumsalam, bismillah. Ya, nah, kalau masuk seperti ini harus punya kaidah ilmu khusus. Antum semakin menyelami harus selalu harus paham situasi kondisi kaidahnya baru. Ya. Nah. Paham lebih sudah jelas ya, ahlul bid'ah boleh kita tinggalkan untuk menjawab sama. Berkaitan dengan yang khutbah Jumat. Ya, dua pendapat. Nah, terus gimana kalau misalkan anak-anak pribadi jarang gitu ketemu masjid yang jumatannya itu dalam khutbahnya itu sesuai dengan syariat atau sunnah kan? Banyak kan yang menyelisihi. Nah, itu bagaimana? Apakah kita harus benar-benar mendengarkan atau tersuruh ya, saya insyaallah mendengarkan atau tidak gitu kan. Jadi ungkapannya tadi sebenarnya bukan Jum'ah yang menyisih, tapi isi khutbah yang menyelisihi sunnah. Jadi kalau dikatakan Jum'ah yang menyisih, kayaknya di kita khususnya mungkin belum didapatkan ya, seperti di Iran atau di mana. Jadi mungkin ketika kita melihat seorang khatib yang dia jelas memiliki penyimpangan-penyimpangan yang disampaikan semuanya penyimpangan-penyimpangan, kita sebagai seorang muslim yang memang ketika itu wajib untuk ya mendengarkan khutbah Jum'ah, maka na'am, sebagian para ulama boleh disibukkan dengan zikir tetapi tidak boleh dijaharkan. Sibuk aja kita dengan ya zikir sendiri. Ya, kita dengarkan kejelekan-kejelekan semuanya. Ya, sebagian para ulama malah sebagian mencabut di ketiak. Saking pengen meremehkan khatib ini, tapi enggak boleh kita contohkan. Ya, jadi dikisahkan dari para ulama dulu, ketika melihat khatib yang rusak akidahnya, jelek akidahnya, mereka nyabuti bulu ketiak. Tujuannya apa, Su? Merendahkan khatib ini loh. Dia tidak pantas jadi khatib dan tidak pantas ucapannya ini untuk diperdengarkan kepada kaum muslimin. Ya. Tetapi kalau saat ini kita pengen mencontoh perbuatan imam ini, kita siapa? Kita enggak akan dipandang oleh manusia. Wah, itu imam saja enggak mau dengarkan. Oh, berarti itu yang khutbah ini orangnya jelek. Dia membawa masa, tapi kalau kita enggak bawa masa, kita nyambut ketiak, kita di, oh ini orang gila ini. Gamisan kok gila ya. Hati-hati, tidak semua apa yang mereka lakukan itu harus kita lakukan, karena apa? Sesuai dengan keadaan masing-masing. Ya, dia ketika lakukan, dia dalam keadaan dia itu seorang tokoh, seorang yang dianut, diikuti. Nah, dia lakukan seperti itu supaya hadirin tahu khotbahnya ini tidak benar. Ya, taib. Tetapi kalau kita ya sibukkan dengan zikrullah, jangan didengarkan, karena terkadang subhat banyak sekali. Ya, khatib-khatib yang ada ini membawa pemikiran-pemikiran khawarij, ya, pemikiran-pemikiran untuk berontak. Allahu ta'ala al-musta'an.